tempat berwudu atau tempat air yang digunakan untuk berwudu. Tempat air yang digunakan untuk berwudu. Ya, hampir-hampir sama dengan tulisan at-tuhur. At-tuhuru dengan at-tahuru. Ya. Lihat di awal berharokat dhammah huruf ta-nya. Kemudian yang kedua berharokat fathah huruf ta-nya. Maka at-tuhur artinya adalah airnya. Atau sesuatu yang digunakan untuk bersucinya. Sedangkan at-tahur ya itu adalah tempatnya. Tempatnya yang digunakan untuk bersuci. Nah, yang kita bicarakan sekarang adalah al-wudu'u. Airnya. Yang kita bicarakan sekarang adalah apa? Airnya. Di dalam bahasa Arab, apabila pakai afwan, terbalik saya ya. Keliru ya, saya keliru. Al-wudu kalau dia pakai dhammah, maka dia maksudnya adalah pekerjaannya. Afwan ini salah. Pekerjaan wudunya itu. Jadi tata cara berwudunya. Sedangkan kalau dia pakai fathah, maka dia adalah air yang digunakan untuk berwudunya tersebut. Jadi materi yang digunakan untuk berwudunya tersebut. Al-wadu. Sama dengan ini. At-tuhur itu adalah perbuatannya. Pekerjaannya. Bersuci. Ya. Sedangkan ini adalah air yang digunakan untuk bersuci tersebut. Jadi at-tuhur artinya pekerjaannya, pekerjaan bersuci. Ya. Sedangkan at-tahur itu airnya. Ini keliru saya ya. Jadi al-wudu itu adalah pekerjaan wudunya. Pekerjaan wudunya. Sedangkan kalau pakai al-wudu itu adalah air yang digunakan untuk berwudunya tersebut. Taib. Kemudian Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wudu secara bahasa juga artinya adalah kebersihan dan penerangan. Wudu secara bahasa seperti yang sudah saya contohkan, kalau ingin belajar kitab seperti ini, misalkan ini kan bab wudu ya. Maka antum tulis di sini. Ya, di bawahnya. Atau punya buku tulis sendiri, asalkan buku tulisnya jangan rubah-rubah. Minggu ini habang, minggu esok kuning. Ya. Maka tulis di sini footnote wudu secara bahasa artinya ini. Jadi tidak hilang. Ya, jadi tidak hilang. Taib, sekali lagi wudu secara bahasa artinya kebersihan dan penerangan. Secara bahasa artinya kebersihan dan penerangan. Kenapa disebut penerangan? Karena di dunia fungsi wudu adalah menghilangkan kotoran-kotoran yang ada pada anggota-anggota wudu. Dan di akhirat dia sebagai cahaya nanti pada hari kiamat. Sebagaimana yang akan kita sebutkan hadisnya, bahwasanya salah satu manfaat berwudu adalah menjadikan anggota-anggota wudu tersebut bercahaya nanti pada hari kiamat, yang dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenal umatnya. Yang dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengenal umatnya. Jadi sekali lagi, secara bahasa arti wudu kalau dia pakai dhammah, maka dia adalah perbuatannya, bersucinya, ya, perbuatan bersucinya tersebut, perbuatannya dari mulai membasuh muka, kemudian membasuh tangan, mengusap kepala dan telinga, membasuh kedua kaki, itu adalah pakai apa? Wudu, pakai dhammah. wudu, ya. Sedangkan kalau pakai wudu, ya, maka dia adalah apa? Airnya yang digunakan untuk bersuci tersebut, wudu. Begitu juga sama at-tuhur, ya, bersuci. Baik itu dengan mandi, baik itu dengan berwudu, baik itu dengan tayamum, bersuci pokoknya, mengangkat hadas besar, mengangkat hadas kecil, syatrul iman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Lihat di sini, at-tuhur pakai to-nya pakai dhammah. Artinya bersuci itu adalah setengah dari keimanan. Setengah dari keimanan. Sedangkan at-tahur yang to-nya pakai fathah, maka itu adalah air yang digunakan untuk bersuci tersebut. Taib, kalau sudah kita pahami itu, maka kita katakan juga tadi bahwa wudu secara bahasa artinya adalah kebersihan dan penerangan. Kenapa disebut kebersihan dan penerangan? Karena di dunia dia membersihkan anggota-anggota wudu. Dari mulai wajah, kalau seandainya kita ingin lengkap, kedua telapak tangan, kemudian mulut, kemudian hidung, karena di sana ada proses istinsyak dengan istinthar dan madmadah, yaitu berkumur-kumur, memasukkan air ke hidung, mengeluarkan air dari hidung, kemudian juga membasuh muka, membersihkan tangan sampai siku, mengusap kepala dan telinga, dan membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Ini semua disebut akhirnya secara bahasa wudu membersihkan atau kebersihan. Kebersihan pada anggota-anggota wudu lainnya. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, dia sebagai penerangan. Kenapa? Karena nanti di akhirat anggota-anggota wudu tersebut digunakan untuk apa? Untuk cahaya, ya, berfaedah sebagai cahaya. Jadi tangan itu bercahaya, wajah bercahaya, yang dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenal umatnya bahwasanya ini adalah umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan arti wudu secara istilah syar'i, secara terminologi syar'i adalah wudu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membasuh. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan membasuh anggota-anggota wudu dengan tata cara yang khusus. Dengan tata cara yang khusus dan syarat-syarat yang khusus pula. Wudu secara terminologi syar'i adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membasuh anggota-anggota wudu dengan tata cara yang khusus dan syarat-syarat yang khusus pula. Baik, itulah arti berwudu. Apa maksudnya? Jadi wudu itu beribadah kepada Allah dengan membasuh anggota-anggota yang khusus. Karena tidak semua anggota badan kita basuh ketika wudu. Hanya yang khusus-khusus saja. Dengan syarat-syarat yang khusus. Nanti ada syarat-syarat wudu, di antaranya tertib, ya, di antaranya berurutan, muwalat, dan tertib dalam bahasa Arabnya. Itu kita akan bicarakan nanti insyaallah ta'ala ketika kita membahas hadis-hadis tentang wudu. Baik, kalau sudah kita pahami itu, maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa saja poin selanjutnya? Apa saja yang mewajibkan seseorang berwudu? Apa saja yang mewajibkan seseorang berwudu? Maka jawabannya yang pertama adalah salat. Yang mewajibkan seseorang berwudu, yang pertama adalah salat. Salat ini mutlak. Apakah dia sholat wajib, sholat sunnah, ya, bahkan sampai sholat-sholat jenazah diwajibkan untuk berwudu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini dalilnya surat Al-Maidah ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi Wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian ingin mengerjakan salat, mendirikan salat, maka basuhlah wajah kalian, tangan-tangan kalian sampai ke siku, dan usaplah kepala kalian dan basuhlah kedua kaki kalian sampai kedua mata kaki. Ini dalil yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya salah satu syarat sahnya salat adalah wudu, dan itulah yang mewajibkan wudu, yaitu salat. Mewajibkan wudu adalah salat. Tetapi bukan berarti setiap kali kita berwudu harus salat, enggak juga. Ya, itu yang disebutkan dengan definisi syarat. Syarat itu adalah ma yalzam min wujudihi al-wujud wa la ma yalzam min adamihi adam wa la yalzam min wujudihi adamun li dzatihi. Artinya sesuatu yang tidak melazimkan apabila sesuatu yang melazimkan apabila ada zat tersebut maka harus ada syaratnya. Begitu pula, tetapi tidak wajib kalau seandainya ada syaratnya dia harus sholat. Sama seperti orang ingin sholat syaratnya harus wudu, ya. Tetapi bukan berarti setiap ada wudu dia harus sholat. Nah ini. Kemudian dalil yang lain yang menunjukkan bahwa yang mewajibkan wudu adalah sholat, itu hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La tuqbalu salatun man la tuqbalu salatu man ahdatsa hatta yatawaddaa." Artinya, tidak diterima salat seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Tidak diterima salat seorang yang berhadas sampai dia berwudu. Ini dalil. Dalil yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, la tuqbalu salatun bighairi tuhur. Lihat kata-kata tuhur, ya, pakai dhammah ta-nya. La tuqbalu salatun bighairi tuhur. Tidak diterima salat tanpa bersuci, bukan bighairi tuhur, ya. Karena kalau bighairi tuhur pakai ta-nya fathah, maka tidak diterima salat tanpa air. Ini tidak mungkin. Ya, tidak diterima sholat tanpa bersuci, berwudu. Ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kenapa saya mukaddimahi ini? Karena ini penting, ya, bahwasanya hal-hal yang mewajibkan sholat itu ada tiga. Yang paling utama adalah sholat secara mutlak, baik itu sholat wajib, sholat sunnah, ataupun sholat jenazah. Ada lagi hadis yang menunjukkan tentang wajibnya berwudu ketika ingin sholat. Hadis riwayat Imam Abu Daud, yaitu dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "La miftahus salati at-tahur." Kunci sholat adalah bersuci, yaitu berwudu. "Wa tahrimuha takbir." Dan pengharaman mengerjakan gerakan-gerakan selain sholat dengan takbiratul ihram, mulai sholat itu. Wa tahliluhat taslim. Dan seseorang keluar dari sholat dengan mengucapkan salam. Dengan mengucapkan salam. Ini hal yang pertama, yang mewajibkan wudu. Hal yang kedua, yang mewajibkan wudu adalah tawaf. Ini menurut pendapat jumhur atau sebagian ulama, bahwasanya yang mewajibkan wudu adalah tawaf, ya. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan juga Imam At-Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "At-tawafu bil baiti salatun." Artinya tawaf mengelilingi Ka'bah itu bagaikan sholat. Nah, karena dia bagaikan sholat, maka berarti dia mengambil hukum sholat. Kalau sholat kita tidak diterima dan tidak sah sholat kita, kecuali dengan berwudu, begitu juga ketika tawaf. Ya, begitu juga ketika tawaf. Maka tidak sah menurut pendapat ini berdasarkan hadis ini bahwa tidak sah tawaf seseorang tanpa berwudu. Hadis yang lain yang menunjukkan bahwa diwajibkan wudu ketika ingin tawaf, yaitu hadis riwayat Bukhari bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika itu Aisyah dalam keadaan haid ketika mengerjakan ibadah haji. Kemudian beliau memberikan wejangan, if'ali ma yaf'alul hajj ghaira alla tatufi bil bait hatta tathuri. Artinya, wahai Aisyah, kerjakan seluruh apa yang dikerjakan oleh orang yang menunaikan ibadah haji meskipun kamu haid. Dari mulai bermalam hari tarwiyah di Mina, berwukuf di Arafah tanggal 9, bermalam malam 10 di Muzdalifah, kemudian pergi ke Mina hari ke-10-nya, hari 10 Zulhijjahnya, kemudian setelah itu baru tidak boleh mengerjakan tawaf. Ini menunjukkan bahwasanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kecuali tawaf sampai kamu suci baru boleh untuk mengerjakan tawaf. Menunjukkan sebagian ulama berpendapat, kata-kata saya sebagian itu berarti terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, bahwa orang yang tidak suci dia dilarang untuk tawaf. Orang yang tidak suci dilarang untuk tawaf. Tetapi di sana terjadi perbedaan pendapat bahwa ada ulama-ulama peneliti yang menyatakan bahwa tidak ada syarat sahnya tawaf harus bersuci, harus wudu terutama. Ya, tidak ada. Yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wanita haidnya. Karena haidnya dia dilarang, bukan karena tidak berwudunya. Karena haidnya dia dilarang. Dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering menyebutkan mengerjakan tawaf, tetapi tidak ada nas yang tegas dari beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan tawaf syarat sah tawaf adalah berwudu. Tidak ada. Tidak seperti wudu, tidak seperti salat. Salat kan tegas, tidak diterima salat bagi orang yang berhadas sampai dia berwudu. Tegas itu. Tawaf tidak ada. Cuma tawaf pendapat yang pertama tadi memakai kias bahwasanya tawaf sama dengan sholat. Ya, itu terjadi perbedaan pendapat. Kalau saya ditanya, mana yang lebih condong Ustaz pendapatnya? Saya lebih condong kepada bahwa dianjurkan berwudu ketika tawaf, akan tetapi tidak diwajibkan. Artinya, ini berpengaruh nanti. Kalau seandainya seseorang tawaf, kemudian terutama pas lagi crowded-crowdednya, lagi zahmah, dalam bahasa Arab itu crowded itu zahmah, lagi sesak penuhnya, kita masuk ke dalam firingan tawaf itu saja itu hampir setengah jam, habis itu batal lah pulang, keluar setengah jam. Apalagi kalau ada yang bermazhab Syafi'i, ya, bermazhab Syafi'i, kalau tersentuh perempuan batal. Ini terjadi kepada saya. Waktu pertama-tama kali tawaf, saya masih mengambil pendapat tentang bahwa tidak batalnya seseorang ketika bersentuhan dengan perempuan. Maka tawafnya susah sekali. Mana ini binian kah, lakian kah? Jadi tidak khusyuk jadinya. Pas sudah 5 putaran dan itu sudah 2 jam hampir karena Ramadan. Saya waktu itu tawaf pertama kali adalah ketika i'tikaf di bulan Ramadan. Ya. Pas sudah 5 putaran dan itu 2 jam 5 putaran, tersentuh perempuan, batal. Harus keluar, keluarnya 1 jam. Karena penuh Ramadan 10 hari terakhir. Masuknya lagi 1 jam. Akhirnya sebelum tawaf saya sudah mau pingsan. Duduk kemudian bercerita dengan kawan-kawan yang mencari ilmunya dulu. Ini bagaimana sebenarnya? Masa Islam sesulit ini? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, jadi makanya pendapat yang lebih kuat berdasarkan dalil, bukan berdasarkan pengalaman saya tadi, bahwa menyentuh perempuan, ya, pendapat yang lebih kuat nanti kita akan bahas ketika masalah pembatal-pembatal wudu adalah tidak membatalkan wudu. Pendapat yang lebih kuat. Nah, kalau seandainya kita berpendapat dengan pendapat yang kedua tadi, bahwa wudu hanya dianjurkan ketika tawaf. Artinya kalau seseorang pas dia bertawaf, kemudian tawafnya mungkin sudah 5 putaran atau 6 putaran mau selesai, ternyata dia batal. Maka dia lihat maslahatnya. Kalau seandainya dia keluar, ya, maka akan terlalu sulit. Maka dia mengambil pendapat yang kedua ini, yang itu lebih memudahkan dia. Dan memang tidak ada nas dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tegas bahwasanya tidak sah tawaf seseorang tanpa wudu. Tidak ada nas seperti itu. Tidak seperti sholat. Tidak sah sholat seseorang tanpa bersuci, tanpa berwudu. Ya. Cuma mereka pendapat yang paling kuat mengambil kias. Artinya disamakan antara tawaf dengan apa? Dengan sholat. Itu pendapat mereka yang paling kuat. Makanya Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, ulama Islam abad ke-15 Hijriah dari Arab Saudi, beliau berpendapat seperti yang saya katakan tadi. Bahwa dianjurkan saja sebelum mengerjakan tawaf berwudu, tetapi tidak diwajibkan. Artinya bukan syarat sahnya tawaf. Wallahu a'lam. Kemudian hal yang ketiga yang menjadikan seseorang wajib mengerjakan wudu, yaitu memegang mushaf. Memegang mushaf. Mushaf adalah Al-Quran yang ditulis pada lembaran-lembaran. Nah, ini namanya mushaf. Ya. Ini adalah hal yang ketiga yang mewajibkan wudu, memegang mushaf. Hal ini berdasarkan hadis dari Amr ibn Hazm dan juga Hakim ibn Hizam dan juga Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam Malik, la yamassul Qur'ana illa tahirun. Artinya tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Ya, tidak ada yang memegang Al-Qur'an kecuali orang yang suci. Adapun dalil yang sering dipakai tentang bahwasanya tidak ada yang memegang kitab ini kecuali orang-orang yang suci, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat Al-Waqiah ayat 79, maka itu tidak tepat digunakan sebagai dalil untuk wajibnya bersuci, berwudu ketika memegang mushaf. Jadi begini, kita katakan yang ketiga, wajib berwudu apa? Ketika kapan? Memegang mushaf. Artinya, orang yang batal wudunya haram hukumnya untuk memegang mushaf. La yamassu hadzal Qur'ana illa tahirun. Dalilnya itu. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Dari sahabat Abdullah bin Umar, Hakim ibn Hizam, kemudian Amr ibn Hazm. Rahimah radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, adapun yang sering dipakai sebagai dalil juga adalah surat Al-Hadid ayat 79. Ini juga sering dipakai sebagai dalil bahwasanya tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Dalilnya berbunyi, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang memegangnya kecuali orang-orang yang suci, makhluk-makhluk yang suci. Maka surat Al-Hadid ayat 79 tidak pas digunakan untuk dalil ini. Dalil ini maksudnya apa? Dalil memegang mushaf. Karena yang dimaksudkan la yamassuhu di sini, tidak ada yang memegangnya, kitabnya tersebut, itu adalah al-lauhul mahfuz. Ya, al-lauhul mahfuz. Dan illal mutahharun, kecuali makhluk-makhluk suci, itu adalah para malaikat. Para malaikat. Jadi bisa Bapak tulis biar tidak bingung. Hal yang ketiga yang mewajibkan berwudu adalah memegang apa? Memegang mushaf. Dalilnya tadi riwayat Imam Malik yang berbunyi, dalilnya yang berbunyi, la yamassul Qur'ana illa tahirun. La yamassul Qur'ana illa tahirun. Nah, ini dalil. Ini dalil yang benar yang digunakan untuk bahwa wajib bersuci ketika memegang mushaf. Ini dalil yang benar. Adapun surat Al-Hadid ayat berapa tadi? Al-Hadid ayat 79 yang berbunyi la yamassuhu. Surat Al-Waqi'ah la yamassuhu. Jazakallahu khair. La yamassu illal mutahharun. Saya artikan ya, tidak ada yang memegangnya yaitu Alkitab kecuali makhluk-makhluk suci. Nah, Alkitab di sini bukan Quran, tetapi apa? Lauh Mahfuz. Ya. Coba lihat ayat sebelumnya, fi kitabim maknun. Yaitu di dalam kitab yang terjaga. La yamassuhu illal mutahharun. Sedangkan kecuali makhluk-makhluk suci di sini maksudnya adalah apa? Para malaikat. Maka kenapa saya menyinggung surat Al-Waqi'ah ayat 79 ini? Karena sebagian orang menjadikan ini dalil bahwa tidak boleh seseorang memegang mushaf kecuali dengan apa? Dengan berwudu. Tapi dalil ini keliru. Karena ini bukan mushaf, tetapi apa? Lauh Mahfuz. Dan ini adalah makhluk-makhluk suci. Jadi keliru dalilnya. Yang benar dalilnya ini. Hadis riwayat Imam Malik dalam kitabnya Al-Muwatta. Bisa dipahami ya? Taib. Kemudian, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sesudah itu kita mengambil poin yang ketiga. Keutamaan-keutamaan berwudu. Saya sudah ngecek hadis-hadis yang berkaitan dengan tentang adab berwudu, ya. Hanya satu hadis yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala yang menyebutkan tentang keutamaan berwudu, hanya satu hadis saja, ya, di halaman 26 mungkin Bapak bisa lihat nantinya dalam buku terjemahan kita, satu hadis saja tentang keutamaan berwudu. Makanya pada kesempatan kali ini saya ingin mengambil waktu untuk menyebutkan hadis-hadis tentang keutamaan berwudu apa saja. Hadis yang pertama, ya, tulis judulnya keutamaan berwudu sebagai mukaddimah kita. Mukaddimah mempelajari babul wudu di dalam kitab Bulughul Maram. Keutamaan berwudu yang pertama yaitu berwudu adalah setengah dari keimanan. Keutamaan berwudu yang pertama adalah berwudu setengah dari keimanan. Hal ini sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah dari Abu Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-tuhuru syatrul iman." Bersuci setengah dari keimanan. Di dalam lafaz yang lain, Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Al-wudhu'u syatrul iman." Berwudu setengah dari keimanan. Ya, berwudu setengah dari keimanan. Saya tulis karena di sini nanti ada penjelasan. Apa keutamaan pertama dari berwudu? Berwudu adalah setengah dari keimanan. Dan ini lafaz hadis yang sahih. Adapun lafaz hadis yang berbunyi ataupun lafaz yang dikira hadis berbunyi an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari keimanan, ini hadis palsu. Ya, tidak benar hadisnya. Yang benar at-tuhuru syatrul iman. Lihat tulisannya at-tuhuru syatrul iman. Ya. Jazakallahu khair. At-tuhuru syatrul iman. Perhatikan baik-baik, bersuci setengah dari keimanan. Di sini ada lafaz yang lain yang diriwayatkan juga oleh Imam Muslim, al-wudu'u syatrul iman. Ya. Kenapa saya tulis ini? Karena nanti ada penjelasan di dalamnya. Lihat kata-kata iman. Berwudu setengah dari keimanan. Nah, Imam Nawawi rahimahullahu taala mengatakan kata iman di sini maksudnya adalah as-shalah. Jadi kalau kita ingin mengambil pendapatnya Imam Nawawi, wudu setengah dari salat. Bersuci setengah dari salat. Dari mana Ustaz Imam Nawawi rahimahullah mengambil bahwasanya iman di sini maksudnya adalah salat? Dari sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Nih, saya tulis ya. "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Lihat, ini kata-kata iman. Tapi kalau kita lihat tafsirannya, iman di sini adalah sholat kalian. Artinya, tidaklah Allah menyia-nyiakan sholat kalian. Makanya sama kata Imam Nawawi di sini, dan ini termasuk kejelian Imam Nawawi dengan umurnya yang masih pendek, yang masih muda, tetapi sangat jeli. Iman-iman di sini maksudnya adalah sholat. Allah tidak pernah menyia-nyiakan sholat kalian. Makanya di sini kata Imam Nawawi, arti dari wudu setengah iman, wudu artinya setengah dari sholat. Ya, wudu artinya setengah dari sholat. Dan ini, pelajaran seperti ini, menegaskan kepada kita pentingnya perkara apa? Wudu. Pentingnya perkara wudu. Yang jelas, salah satu keutamaan berwudu adalah berwudu setengah dari keimanan. Mau dimaknai iman, mau dimaknai sholat. Ya, mau dimaknai iman ataupun mau dimaknai sholat. Taib, para ikhwah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keutamaan pertama. Keutamaan yang kedua, wudu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Ya, silakan azan dulu. Akhi ikhwan. Kita lanjutkan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa salah satu keutamaan dari berwudu seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu berwudu dan bersuci setengah dari keimanan. Dan bisa diartikan pula setengah dari salat, yaitu syarat sahnya salat. Dan ini hadis, ini seperti yang saya tegaskan tadi, lafadz hadis yang sahih. Adapun lafadz hadis yang sering disebar di tengah masyarakat, an-nadhafatu minal iman, ya, maka ini hadis la aslalahu. Artinya kebersihan adalah sebagian dari keimanan. Ini hadis tidak ada asalnya. Apa bedanya hadis palsu dengan tidak ada asalnya? Kalau hadis palsu itu ada riwayatnya. Ada anfulan, anfulan, anfulan sampai kepada Rasulullah. Tapi dia palsu. Karena di dalam perawinya itu ada tukang dusta. Kalau ini gak ada asalnya, artinya dicari di kitab-kitab mana, gak ada. Mana yang lebih parah? Ya, gak ada asalnya. Mungkin asalnya dari entah berantah. Ya, nah, pasti ada asalnya. Ya, pokoknya gak ada asalnya. Artinya di kitab mana, kitab 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Muwatta Malik, kemudian Musnad Imam Ahmad, kemudian Mustadrak Hakim, kemudian Musnad Al-Bazzar, Musnad Abi Ya'la, kemudian kitab-kitab Masanid, kemudian kitab-kitab Musannaf, tidak ada hadisnya. Artinya tidak ada riwayatnya. Cuma terkenal di masyarakat dengan lisan mereka. Ya. Kemudian ada hadis lagi yaitu hadisnya berbunyi seperti ini. Tanazzafu bikulli mastata'tum. Artinya bersihkanlah diri kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Fa innallaha buniyal islama 'ala an-nadhafah. Sesungguhnya Allah membangun Islam di atas kebersihan. Wa in walan yadkhulal jannata illa kullu nadhifin. Dan tidak akan masuk ke dalam surga kecuali orang yang bersih. Ini hadis palsu. Ya? Ini hadis apa? Palsu. Nah, perhatikan, bukan berarti ketika kita mengatakan hadis ini palsu berarti kita kemudian lusuh-lusuhan, kotor-kotoran, tidak bersih, tidak wangi. Tidak. Islam mengajarkan kita untuk bersih, Islam mengajarkan kita untuk rapi, Islam mengajarkan kita untuk menyambut tamu dengan pakaian yang bagus, ya, tidak ada asal-asalan. Rasulullah SAW bukankah diberitahukan oleh Umar bin Khattab, wahai Rasulullah, nih pakai pakaian ini pakai, beli pakaian ini agar engkau bisa menyambut wufud, yaitu tamu utusan. Ini menunjukkan ketika menyambut tamu itu dengan asal-asalan. Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itu faedah yang keutamaan yang pertama. Keutamaan yang kedua, sebagaimana yang saya sebutkan tadi, bahwa berwudu menjadikan cahaya pada hari kiamat. Berwudu menjadikan cahaya pada hari kiamat. Pada hari Rabu yang lalu ketika saya live di Raja TV dari sini, saya sebutkan salah satu yang paling bermanfaat nanti pada hari kiamat, paling penting hari kiamat adalah cahaya. Cahaya, karena kita akan jalan di atas sirat, siratnya itu gelap, kemudian becek, licin, kemudian lebih tipis dari rambut, lebih tajam daripada pedang, di samping-sampingnya ada besi bengkok pengait untuk mengait orang-orang yang diperintahkan untuk dikait. Sebegitu sulitnya jalan di atas sirat, maka kita membutuhkan untuk cahaya. Kita penting untuk cahaya. Salah satu keutamaan berwudu mendatangkan cahaya. Ya. Coba perhatikan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari dan juga Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ummati yud'auna yaumal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu." Sesungguhnya umatku akan dipanggil pada hari kiamat. Ghurran muhajjalin. Apa arti ghurran? Ghurran itu wajahnya bercahaya. Muhajjalin, anggota-anggota wudunya dari mulai tangan, kaki, ya kepala itu bercahaya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Allahumma amin. Kemudian bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk keutamaan berwudu itu yang kedua ya. Yang ketiga, termasuk keutamaan berwudu adalah mengampunkan dosa. Ya, mengampunkan dosa. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis, beberapa hadis ya, di antaranya hadis riwayat Imam Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawaddaa fa ahsana al-wudhu'a kharajat khatayahu min jasadi hatta takhruja min tahti adfarih." Barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya. Lihat kata-kata menyempurnakan. Saya sering menyinggung perkara ini, bahwasanya di dalam Islam konsep beribadah bukan sekedar mengerjakan. Bukan sekedar sholat, bukan sekedar wudu, bukan sekedar doa, bukan sekedar baca Quran, bukan sekedar berzikir, bukan. Tetapi bagaimana amal ibadah kita itu seluruhnya diterima oleh Allah. Itu yang paling penting. Nah, salah satu kiat agar kita memperhatikan kualitas amal ibadah, perhatikan keutamaan amal ibadah tersebut. Lihat, ini buktinya. Barang siapa yang berwudu dan dia sempurnakan wudunya, maka keluar kesalahan-kesalahan dari tubuhnya sampai keluar dari bawah kuku-kukunya. Jadi dosa-dosanya tersebut keluar dari bawah kuku. Setiap kali kita berwudu. Makanya ketika hayyal shalah, hayyal falah, baik kita berwudu di masjid atau di rumah, bukan sekedar basahin kemudian selesai. Enggak. Tapi rasakan itu. Allah menggugurkan dari dosa-dosa kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, ya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت كل خطيئة النظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطرة الماء. Artinya, jika seorang muslim berwudu, ya, lalu dia membasuh wajahnya, maka keluar setiap dosa yang dia lihatkan dengan matanya, ya, bersamaan dengan air yang turun atau bersamaan dengan tetesan terakhir dari air wudunya tersebut. Dan terus seperti itu, membasuh tangan maka akan turun, gugur, ya, jatuh dosa-dosanya bersamaan dengan air yang jatuh dari tangannya atau bersamaan dengan air terakhir, titik terakhir yang jatuh dari tangannya. Terus seperti itu. Jadi yang ketiga, bahwasanya wudu menghapuskan dosa, dan menghapuskan dosa tersebut bermacam-macam caranya, ya. Baik Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa yang telah lalu. Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa sampai dari bawah-bawah kuku keluar seluruhnya. Kemudian juga salah satu keutamaan berwudu adalah dijamin surga. Yang keempat, ya. Yang keempat yaitu hadis riwayat Imam Muslim dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ma min muslimin yatawaddau fayuhsinu wudu'ahu, thumma yaqumu fayusalli rak'atain, muqbilun 'alayha biqalbihi wajhahu illa wajabat lahul jannah." Lihat, ya. Barang siapa yang berwudu, tidaklah seorang muslim berwudu, lalu dia perbaiki wudunya, sempurnakan wudunya, kemudian dia sholat dua rakaat dengan benar-benar hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pahala bagi orang tersebut kecuali wajib baginya masuk surga. Wajib baginya masuk surga. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, berwudu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Berwudu menghapuskan dosa, mengangkat derajat. Terutama berwudu dalam keadaan-keadaan sulit. Nah, siapa yang paham berwudu dalam keadaan-keadaan sulit? Bagaimana? Ketika sakit, ketika musim dingin, apalagi ketika musim panas, ya. Karena semuanya berpengaruh kepada air. Nah, coba perhatikan hadis riwayat Imam Muslim, ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala adullukum ala ma yamhullahu bihi al-khataaya wa yarfa'u bihi ad-darajat?" Maukah kalian kuberitahukan amalan yang menghapuskan dosa-dosa dan mengangkat derajat? Para sahabat bertanya, "Bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah, apa amalan tersebut?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Isbaghul wudhu'i 'ala al-makarih." Menyempurnakan wudu meskipun dalam keadaan sulit, dalam keadaan terhimpit, ya, sulit pokoknya. Tapi jangan berpikiran juga berarti kalau begitu wudunya dipersulit aja, Ustaz. Panaskan banyunya, ya, kemudian kita berwudu dengannya. Ini tidak benar, ya. Ada orang memahami seperti itu karena ada hadis berbunyi, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian, sebesar cobaan. Maka orang ini mempersulit dirinya, ya. Misalkan seperti tadi, musim dingin, ada heater pemanas air, dia tidak mau pakai heater biar banyak pahalanya aja. Ini salah. Atau misalkan ada dia berpendapat bahwa sebesar pahala sebesar ujian. Sesungguhnya besarnya pahala sebesar ujian. Rumah dia dekat, dia ingin agar jauh, terus dia ke sana dulu, ya, agar pahalanya besar. Nah, ini salah. Karena nanti ketinggalan takbiratul ihram imam. Ya, ini tidak benar seperti ini. Jadi yang maksud sulit tersebut ketika kita menghadapinya, bukan ketika dicari. Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari, yang terakhir keutamaan berwudu yang terakhir yaitu hadis Bilal. Siapa yang kenal hadis Bilal? Bahwasanya bila Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Bilal, "Ya Bilal, ma arja amalin indaka fil Islam?" Wahai Bilal, amalan apa yang paling kamu harapkan diterima oleh Allah dalam Islam? "Fa inni sami'tu daffana 'alaika amami fil jannah. Sesungguhnya aku mendengar suara sendalmu di hadapanku di dalam surga. Di hadapan Rasulullah. Jadi suara sendalnya Bilal di hadapan Rasulullah SAW ketika Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Maka Bilal mengatakan, tidaklah aku batal kecuali kemudian aku berwudu. Nah ini amalan. Mulai saat sekarang, ya, jarang-jarangkan kita batal wudu. Tidaklah aku batal kecuali aku berwudu. Dan tidaklah ketika aku berwudu kemudian aku melihat. Aku senantiasa dianjurkan untuk sholat 2 rakaat setelah wudu. Yang disebut dengan sholat sunnah wudu. Nah ini keutamaan, ya, dari berwudu. Jadi kita ingin runut yang pertama apa tadi? Berwudu setengah dari keimanan. Yang kedua, menjadi cahaya pada hari kiamat. Yang ketiga, menghapus dosa. Dan menghapus dosa bermacam-macam caranya, ya. Saya tidak sebutkan hadisnya. Banyak sekali caranya, ya, Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa dengan wudu. Yang keempat, ya, dijamin masuk ke dalam surga. Yang kelima, mengangkat derajat. Yang keenam, yaitu dahulu seseorang masuk ke dalam surga. Ini hampir sama dengan yang kelima tadi atau yang keempat tadi, ya, juga memasukkan ke dalam surga. Alhamdulillah, mukaddimah tentang bab wudu selesai. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaatnya. Apa yang baik itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang buruk itu dari saya pribadi. Saya cukupkan. Wassallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Di sesi yang kedua ini kita ingin membuka sesi pertanyaan ataupun kalau ada masukan-masukan tentang apa yang sudah disampaikan tadi, maka dipersilahkan kepada bapak, ibu, saudara-saudari sekalian yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan-masukan tersebut. Nah, tafadhol. Ustaz, tadi disebutkan bahwa dilarang menyentuh mushaf tanpa berwudu. Yang ingin saya tanyakan, apakah Al-Quran terjemah termasuk mushaf? Terus bagaimana menyentuh Quran dengan pembatas, misalnya sarung tangan atau penghalang? Itu bagaimana hukumnya, Ustaz? Mohon penjelasan. Ya. Pertanyaan pertama, apakah Al-Quran terjemah yang ada di sekitar kita itu termasuk mushaf? Maka jawabannya tidak. Karena yang dimasukkan mushaf hanya adalah murni Al-Quran. Yang di dalamnya cuma terdapat tulisan-tulisan dari firman Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun yang dicampur dengan terjemahan, maka dia tidak mengapa kita memegangnya tanpa berwudu. Akan tetapi lebih baik dengan berwudu. Karena di dalamnya juga terdapat Al-Quran. Adapun memegang mushaf dengan pembatas, seperti dengan memakai kain atau memakai sesuatu yang menghalangi tangan dengan mushaf tersebut, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Wallahu'ala. Nah. Bila kita berwudu, Ustaz, wudu belum selesai, batal. Apakah kita mulai dari awal lagi seperti apa? Ya, jelas itu. Ya, wudunya belum selesai kemudian kita keluar angin. Maka belum sempurna wudunya, jelas. Harus diulang dari pertama. Menghirup air. Ya, diulang dari pertama karena tidak boleh kita melanjutkan. Ya. Karena masih dalam keadaan hadas. Kalau dilanjutkan berarti kita masih dalam keadaan berhadas. Sedangkan di tengah-tengah wudu tadi kita berhadas. Jadi tidak sah wudunya kalau dilanjutkan. Ya, jadi kalau seandainya kita berwudu, kemudian di tengah-tengah berwudu keluar angin, kentut misalkan, maka itu dinyatakan dia belum suci, dia ulang lagi dari pertama. Nah, wallahu a'lam. Nah, pada saat kita wudu sampai mencuci tangan air mati, lalu kita ketemu air, apakah kita ulangi dari awal atau kita teruskan setelah tangan? Itu yang pertama. Yang kedua, menghapus dosa yang mana yang dihapus? Masih. Iya. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama yaitu tentang kalau seandainya kita di tengah berwudu kemudian air mati, maka lalu kita mendapati di tempat yang lain air lagi. Maka di sini berlaku, sebenarnya ini adalah perkara yang akan kita bahas nanti pada hadis-hadis, yaitu salah satu syarat sahnya wudu adalah harus dengan muwalat. Muwalat itu artinya kalau di dalam diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berurutan. Ya, berurutan. Maksudnya berurutan tersebut janganlah kita membasuh tangan kecuali wajah yang kita basuh masih basah dengan air. Jangan sampai kita membasuh tangan, wajah yang kita basuh sudah kering. Misalkan, ya, ibu-ibu mau berwudu. Berwudu dulu, basuh wajah, kemudian goreng iwak dulu. Nah, tangan. Nah, ini tidak boleh. Ya, ini tidak muwalat namanya. Tidak muwalat. Arti tidak muwalat, tidak berurutan. Arti berurutan adalah bahwa jangan sampai kita membasuh anggota sebelumnya, anggota wudu dan anggota sebelumnya sudah kering. Maka solusi yang di atas pertanyaan tadi adalah kalau seandainya sudah kering maka harus diulang dari pertama karena tidak ada muwalat padanya. Dari mana dalil tentang muwalat ini, yaitu berurutan ini? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah, beliau tidak berurutan dalam berwudunya. Senantiasa selalu berurutan dalam berwudunya. Dalam artian, beliau tidak membasuh tangan kecuali wajah tersebut masih basah dengan air wudu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua yaitu wudu menghapuskan dosa. Dosa yang mana? Maka jawabannya Imam Nawawi rahimahullahu taala pernah menjelaskan akan hal ini bahwa dosa yang dihapuskan dari amalan-amalan itu adalah dosa kecil. Kenapa demikian? Karena dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi misalkan puasa hari Arafah. Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira sanata allati qablahu. Dalam hadis riwayat Muslim, berpuasa pada hari Arafah menghapuskan dosa satu tahun yang telah lalu. Nah, ini dosa-dosa adalah dosa kecil. Kenapa? Karena dosa besar membutuhkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Naam, ada yang lain? Ustaz, ini tadi dikatakan beberapa keutamaan berwudu. Nah, ini bagaimana kalau seorang wanita dia haid, kemudian dia punya anak yang harus dididik secara diajari cara wudu. Apakah dia termasuk mendapatkan keutamaan wudu itu juga, Ustaz? Sedangkan haid. Kalau seandainya dia haid kemudian dia berwudu, tidak dapat karena tidak ada faedah dari berwudu adalah dia mengangkat hadas. Mengangkat hadas kecil. Ya. Adapun yang dipertanyakan, seorang ibu mengajarkan kepada anaknya tata cara berwudu, maka kalau dia dalam keadaan haid, dia hanya dapat pahala mengajarkan anak. Adapun pahala yang disebutkan dalam berwudu tersebut tidak dapat karena itu hanya dalam rangka mengangkat hadas kecil. Wallahu a'lam. Begini Ustaz, bolehkah kita mandi sekalian dengan niat berwudu meskipun bukan dalam keadaan mandi junub? Dan kalau misalkan diperbolehkan, apakah kaifiatnya seperti salah satu riwayat dari hadis Jabir? Syukran Ustaz. Iya. Perhatikan baik-baik, ini perkara niat. Dalam bahasa fikih sering disebut dengan masalah at-tasyriku finniyah. Saya sudah membahas ini. At-tasyriku finniyah artinya mensyarikatkan di dalam masalah niat. Dengan dua niat kita mengerjakan satu pekerjaan. tiga niat, bahkan kita mengerjakan satu pekerjaan sudah mencukupi. Satu pekerjaan dengan tiga niat, satu pekerjaan dengan dua niat. Sama seperti yang disebutkan oleh Ami tadi, bolehkah kita ya berwudu bermandi dan itu juga mengangkat hadas besar dan hadas kecil secara bersama? Maka jawabannya Ami, tergantung niat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. "Wa innama likulli mri'in ma nawa." Dan sesungguhnya seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kalau ketika kita mandi dalam proses mengangkat hadas besar, kita niatkan juga mengangkat hadas kecil, maka itu terangkatlah hadas kecil. Dalam artian, sesudah mandi junub, kita tidak perlu lagi wudu untuk mengerjakan sholat. Cukup itu. Ya, asalkan ada niatnya. Kalau tidak ada niat, maka hanya hadas besar yang terangkat. Tidak bisa kemudian kita cara berpikirnya hadas besar aja terangkat, apalagi hadas kecil. Tidak. Ya. Kenapa? Karena tadi, la tuqbalu sholatu man ahdatha hatta yatawadda. Tidak diterima sholat yang berhadas sampai dia berwudu. Jadi, tergantung niatnya. Dia niatkan atau tidak. Kalau dia niatkan dua-duanya, ya, dalam hati tentunya niatnya mengangkat hadas besar dan hadas kecil, maka dia setelah mandi junub tersebut tidak perlu lagi berwudu, langsung dia sholat. Nah, yang kita bicarakan sekarang nih adalah mandi junub. Ya, adapun mandi biasa, nah ini faedah niat. Jadi catat baik-baik. Faedah niat itu ada berbagai macam. Satu, faedah niat itu at-tamyiz bainal ibadat. Yang pertama, faedah niat adalah membedakan antara ibadah dengan ibadah lainnya. Yang satu, niat ibadahnya adalah ibadah sunnah. Yang satu, niat ibadahnya adalah ibadah wajib. Ini, ya. Jadi kalau seandainya ada orang sholat, Allahu Akbar, sampai dia salam, sholat apa kamu? Oh, saya berniatnya sholat wajib. Saya berniatnya sholat sunnah. Nah, jadi ini faedah yang pertama dari niat. Ya, faedah niat yang pertama yaitu membedakan antara ibadah dengan ibadah. Apakah ini sunnah, apakah ini wajib. Yang kedua, faedah niat adalah membedakan mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Mana yang kebiasaan, mana yang ibadah. Minum ini adalah biasa, tetapi kalau saya niatkan agar mudah memberikan kajian, maka itu disebut dengan ibadah. Tidur adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh manusia, tetapi kalau diniatkan untuk bisa bangun pagi sholat subuh, maka itu tidurnya niat ibadah. Sama mandi, ya, gebyur, orang mandi tanpa niat maka hanya sebatas biasaan. Tapi kalau diniatkan mengangkat hadas besar, maka terangkatlah hadas besar. Jadi kalau seandainya dikatakan tadi bahwa apabila ada mandi yang diawali dengan wudu, maka itu adalah mandi junub, maka itu adab-adab dalam mandi junub. Tapi semuanya tergantung niat. Ya, apakah ketika dia berniat tersebut meskipun tidak berwudu duluan, ya, langsung mengguyur seluruh tubuhnya saja, maka tergantung niatnya, apakah dia mengangkat hadas besar atau hadas kecil. Memang adabnya, adab mandi junub yang akan kita baca juga hadisnya nanti, adalah seseorang sebelum bermandi dia berwudu. Ya, itu adabnya. Tapi kalau seandainya dia tanpa wudu langsung mandi begitu saja, dia niatkan mengangkat hadas besar, sah. Ya, terangkat hadas besarnya, hilang junubnya. Nah, seperti itu. Ya, bisa dipahami ya. Nah, ini fungsi niat yang kedua tadi, yaitu menjadikan kebiasaan, membedakan mana yang biasa, mana yang ibadah. Contoh ya, misalkan saya datang ke belakang, ke kamar mandi, kemudian saya basahi wajah saya basahi kedua tangan saya usap kepala saya basuh kedua kaki saya, tapi tidak ada niat untuk berwudu, terangkatkah hadis kecilnya? Tidak, tergantung niat. Ya. Kemudian yang ketiga, faedah niat adalah menentukan tujuan dari amal ibadah. Apakah tujuan amal ibadah karena Allah atau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi itu fungsi niat yang ketiga, yaitu menentukan tujuan dari amal ibadah. Apakah ibadah tersebut dikerjakan karena Allah atau bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah. Ada yang lain? Ustaz. Nah, mana? Mengingat faedah wudu tadi begitu besar, menghapus dosa-dosa, mengangkat derajat seseorang. Bolehkah kita berwudu di setiap waktu kita mau sholat gitu loh. Meskipun wudu kita belum batal, katakanlah dari maghrib ke isya terus saja. Ya, bagus pertanyaannya. Maka jawabannya tidak mengapa, ya. Tidak mengapa berwudu di setiap sholat. Ya, tidak mengapa. Asalkan tidak memberatkan. Ya, tidak mengapa seseorang berwudu yang disebut dengan tajdidul wudu. Ya, memperbaharui wudunya lagi, tidak mengapa. Karena bagaimanapun wudu adalah sebuah ibadah. Meskipun kita belum batal, sebagaimana yang kita sebutkan tadi bahwasanya syarat sahnya sholat adalah wudu, tetapi bukan berarti kalau setiap kali kita sudah wudu kita harus sholat. Artinya bukan berarti pula kalau kita batal saja baru berwudu, tidak. Boleh seorang memperbaharui wudunya, boleh. Ya, boleh seseorang memperbaharui wudunya demi untuk melaksanakan hadis Bilal misalkan, tidak mau. Demikian. Nah. Seandainya kita tadi membuang hadas besar kecil tadi kan, tidak ada ember, gayung, cabur di banyu, bangun boleh itulah langsung niat tiga-tiganya. Kalau seandainya seseorang mandi di sungai, kemudian dia niatan ingin mengangkat hadas besar, apakah terangkat hadas besarnya atau tidak? Maka jawabannya, asalkan dia niatkan dan asalkan seluruh anggota tubuhnya kena air, maka insya Allah terangkat hadas besarnya. Cuma jangan sekali culup, habis itu keluar. Ya, harus dikenakan seluruh anggota tubuhnya. Mungkin ada bagian-bagian yang tidak terkena air. Ya, yang penting niat. Ini faedah niat. Jadi subhanallah ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi, yang bapak-bapak hafal dan ibu-ibu juga hafal. Innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu sesuai dengan niatnya. Wa innama likulli mri'in ma nawa, dan sesungguhnya setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ini hadis luar biasa penting. Ya. Hadis sangat penting sekali. Karena setiap orang sesuai dengan apa yang dia niatkan. Dalam perkara talak misalkan, ya, kata suami, "Kalau kamu keluar rumah juga, maka saya talak kamu." Padahal sang suami hanya ingin menakut-nakuti, bukan ingin niatnya untuk mentalak. Ternyata sang istri keluar rumah juga. Nah, kira-kira jatuh gak tak niat talaknya? Tergantung niat suami. Apakah niatnya itu untuk menakut-nakuti atau untuk memang menjatuhkan talak. Jadi tergantung niat suami pada saat itu. Jadi niat itu penting sekali. Ya, penting sekali perkara niat. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, ya. Tadi kan perbuatan tergantung niat. Nah, sedangkan di tata cara wudu itu kan ada tata caranya. Nah, sekarang kalau misalnya mandi wajib tadi digabung atau mencebur ke air tadi digabung dengan wudu, apakah ada yang harus kita gosok sampai di batas mana atau bagaimana? Ya, sama seperti yang saya katakan tadi. Sama prosesnya Pak, kalau seandainya saya meniatkan dengan mandi besar ini mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Maka meskipun saya cuma gebyur-gebyur ya, membasahi seluruh anggota tubuh, yang penting seluruh anggota tubuh kena air, maka itu sudah dinamakan niat. Atau sama saja, dia masuk ke dalam sumur, ya, asalkan airnya tersebut adalah suci, maka dia sudah dinyatakan mengangkat hadas besar. Tidak ada tata cara apakah dia berwudu dulu, ya. Itu hanya adab ya, katakan tadi. Boleh seseorang ketika mandi di sungai dia berwudu dulu, ya, kemudian dia membasuh kepala, kemudian badan bagian kanan depan, badan bagian kanan belakang, kemudian badan bagian kiri depan, badan bagian kiri belakang, sebagaimana yang disebutkan dalam adab-adab mandi. Baru setelah itu membasuh seluruh tubuhnya. Atau langsung saja membasuh seluruh tubuhnya, menyirami seluruh tubuhnya, mengguyur seluruh tubuhnya, maka itu sudah mengangkat hadas besar dan hadas kecil. Allahu a'lam. Maksudnya tadi digabung dengan wudu tadi lah Ustaz. Jadi mandi kan digabung dengan wudu. Apakah memang seperti itu tuh sudah berarti wudunya juga sudah terikut atau kita harus pakai gerakan apa batasan-batasan? Iya, ada dua opsi di hadapan Bapak, ada dua pilihan. Apakah Bapak ingin mengamalkan wudu langsung wudu dulu baru mandi? Ya, misalkan kita mandi di sungai, kita berwudu sebagaimana kita berwudu. Lalu setelah itu kita guyur tubuh kita. Maka itu sudah mengangkat tergantung niatnya. Mengangkat hadas kecil dan hadas besar, dua-duanya. Atau sekalian mandi saja, hanya menceburkan diri ke sungai, kemudian setelah itu dia rasa sudah seluruh anggota tubuhnya basah dengan air, dia niatkan pada saat itu untuk mengangkat hadas besar, hadas kecil, maka itu sudah terangkat. Ya. Jadi ada dua pilihan, silahkan memilih dua pilihan tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, saya pernah membaca buku Tata Cara Berwudu Rasul. Di situ dikatakan Rasul pernah berwudu dengan cara membasuh anggota tubuhnya 3 kali 3 kali. Membasuh apa? Membasuh anggota wudunya. Dengan cara 3 kali 3 kali, 2 kali 2 kali dan sekali. Ini bagaimana Ustaz? Membasuh anggota wudunya. Iya, iya betul. Nanti kita akan bahas di dalam hadis ini ada tata caranya, ya, tata cara berwudu. Yaitu ada yang 3 kali 3 kali, ada yang 2 kali 2 kali, ada yang 1 kali 1 kali. Semua riwayatnya bisa dipakai. Dalam artian, paling batasan maksimal mengulang basuhan anggota wudu itu 3 kali. Kalau sampai 4 kali maka dilarang dalam agama Islam. Ya, 4 kali dilarang lah. Ya, paling batasan maksimal 3 kali 3 kali. Artinya wajah 3 kali, kemudian tangan 3 kali, kaki 3 kali, ya seperti itu. Yang ada 3 kali 3 kalinya, maka kita samakan seluruh basuhannya. Kalaupun kita membasuh 2 kali, maka dari awal kita samakan 2 kali. Kalau kita membasuh 1 kali, maka dari awal 1 kali. Boleh itu, sah wudunya. Karena tiga riwayat tersebut ada contohnya dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehubungan dengan apa berhemat terhadap air, misalnya di masjid. Itu cara yang mana yang kita terapkan Ustaz? Kenapa? Sehubungan dengan berhemat terhadap air yang misalnya kita lakukan wudu di masjid, cara yang mana yang kita lakukan? Apakah 3-3, 2-2 atau 1-1? Maka jawabannya yang penting tidak lebih dari 3-3. Ya. Menghemat air bukan berarti kita harus 1-1. Nah, itu dia yang harus dipahami. Ya, bukan karena kita ingin menghemat air akhirnya 1-1, enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam mempraktikkan itu menunjukkan bahwasanya boleh 3-3, 2-2, 1-1. Ya. Dan beliau melarang kita untuk berlebihan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Saya kunu aqwamun min ummati ya'tadduna fil wudu." Akan ada orang-orang dari umatku yang melebih-lebihkan dalam berwudu. Artinya lebih dari 4, lebih dari 3. Ya. Lebih dari 3. Bukan berarti 1 itu yang paling utama karena untuk menghemat air, bukan. Ya demikian. Wallahan. Nah, berkenaan tentang mengamalkan hadis bila ketika selesai wudu kita mengerjakan sholat sunnah, apakah sholat sunnahnya ini dibatasi dengan waktu-waktu tertentu, misalnya tidak boleh dalam waktu terlarang atau bagaimana? Ya. Yang pertama, kemudian. Yang kedua, ketika kita ingin mengamalkan hadis bilal ini, apakah kemudian mengharuskan kita rutin dengan setiap kali wudu harus sholat, atau ini bisa sekali-sekali waktu, misalnya ada kesempatan baru kita amalkan, kalau tidak ada kesempatan mungkin atau gimana tidak kita diamalkan, apakah boleh? Terima kasih. Ya, bagus pertanyaannya. Maka perhatikan baik-baik. Semua sholat yang dikerjakan karena ada sebab, maka tidak mengenal waktu. Sholat zatul asbab, sholat yang mempunyai sebab, tidak mengenal waktu. Seperti saya beri contoh, sholat sebelumnya saya ingin katakan bahwa di dalam Islam ada 5 waktu yang sangat dilarang untuk mengerjakan sholat. Dari 5 waktu ini, 3 yang paling terlarang. Yang pertama, setelah sholat subuh, dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang kedua, ketika matahari terbit. Yang ketiga, ketika matahari tepat berada di atas kepala kita, artinya kita tidak mempunyai bayangan pada waktu itu. Yang keempat, ketika matahari terbenam. Yang kelima, ketika setelah sholat asar. Nah, ini lima waktu yang sangat dilarang untuk mengerjakan sholat sunnah. Dari lima waktu ini, tiga yang paling dilarang. Ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di atas kepala kita, dan ketika matahari terbenam. Karena semuanya ilatnya adalah agar kita tidak menyembah matahari. Atau agar kita tidak seperti orang-orang yang menyembah matahari. Itu ilahnya, itu sebabnya. Nah, kalau sudah kita pahami itu, di sana ada sholat-sholat yang tidak mengenal lima waktu ini. Artinya, meskipun datang lima waktu ini, maka tetap saja bisa dikerjakan. Yang pertama, yaitu sholat jenazah. Sholat jenazah tidak mengenal waktu, karena sebabnya hanya karena ada jenazah. Yang kedua, sholat wudu. Sholat setelah berwudu, tidak mengenal waktu juga. Kalau kita berwudunya setelah sholat asar, maka kita ingin mengerjakan sholat sunnah wudu, maka boleh. Kalau kita berwudunya setelah sholat subuh, maka kita ingin mengerjakan sholat sunat wudu tersebut setelah sholat subuh, maka boleh. Karena dia tidak mengenal waktu, dia mengenal sebab. Sholat ini ada karena sebabnya. Yang ketiga, sholat yang ada sebabnya adalah sholat tahiyatul masjid. Kapan kita masuk masjid? Kita sholat tahiyatul masjid. Jangan kita duduk di dalam masjid sebelum kita sholat dua rakaat. Entah itu masuk masjidnya habis subuh, habis asar, atau yang semisalnya. Kemudian yang keempat, sholat setelah tawaf. Ini tidak mengenal waktu. Kapan setelah selesai kita tawaf? Misalkan biasanya habis subuh itu paling enak untuk tawaf. Ya, paling nyaman untuk tawaf. Nah, habis itu ya, mungkin belum matahari belum terbit atau pas matahari terbit, maka tidak mengapa kita sholat dua rakaat setelah tawaf. Nah, ini adalah sholat-sholat yang disebut dengan as-salawatu dzatul asbab. Sholat-sholat yang mempunyai sebab. Dia tidak mengenal waktu. Ya, tidak mengenal waktu. Nah, kalau sudah terjawab pertanyaan pertama, pertanyaan yang kedua, apakah kita masih mendapatkan pahala yang disebutkan dalam hadis Bilal tadi? Ingat ya, hadis Bilal apa itu? Hadis sholat setelah wudu. Ya, yang mana pahalanya apa? Berdahulu masuk ke dalam surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, apakah akan kita capai hadis Bilal tersebut keutamaannya kalau seandainya kita mengerjakan sesekali saja, tidak kita rutinkan? Maka jawabannya iya, dapat. Ya, cuma lebih baik lagi seseorang setiap kali berwudu dia mengerjakan sholat setelah wudu, ya. Karena rahmat Allah luas, jangan kita batasi, ya. Kalau seandainya seluruhnya tetap seperti itu, maka tidak akan ada yang dapat pahalanya nanti. Demikian. Cukup kiranya. Ibu-ibu ada pertanyaan? Nah, silakan. Ustaz. Mengenai hadis nomor 61, Ustaz. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berwudu dengan satu mut air. Nah, ini kan sedikit sekali Ustaz, satu mut nih Ustaz. Ya. Nah, ini gimana cara Ustaz kami ingin mengamalkan Ustaz? Iya. Ini para ikhwah sekalian, wudunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, coba kita ambil satu mut. Satu mut itu adalah dua telapak tangan orang normal dewasa. Ya, dua telapak tangan orang normal dewasa. Ya, kita amalkan, coba ambil air seperti itu, kemudian kita berwudu dengannya. Ya, tidak mengapa, itu bisa kita kerjakan. Kita bisa berkumur-kumur, kita bisa bermadmadah, ya, kita bisa membasuh wajah. Apalagi kalau seandainya dalam keadaan keterbatasan air. Ya, bisa diamalkan. Hah? Enggak, bisa dikerjakan. Saya pernah mengerjakan. Coba antum ambil air ya dengan dua mut, satu mut tadi, ya kemudian letakkan di dalam entah itu apa namanya gayung misalkan, kita berwudu dengannya, bisa. Nah, bisa. Nah, itu menunjukkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu berlebih-lebihan dalam masalah penggunaan air ketika berwudu. Nah, nah, Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, bagaimana kalau kita mau safar terus wudu kita itu, misalkan kita mau safar, kita wudu dulu. Habis itu sampai waktu sholat, misalkan kita batal, apakah kita boleh mengusap kaki aja, mengusap kaos kaki? Iya, ini masalah ya. Lain nanti ya. Namanya al-mashu 'ala khuffain. Nanti kita akan bahas mengusap di atas dua mata di atas dua sepatu atau dua kaos kaki. Ini diperbolehkan kalau seandainya kita dalam keadaan safar, ya. Bahkan dalam keadaan mukim kalau kita memerlukannya. Misalkan terlalu dingin, kita malas untuk buka kaos kaki, maka diperbolehkan. Tapi nanti kita bahas itu insyaallah taala. Ya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau menanyakan apakah seseorang apabila tertidur dari nggak sengaja gitu, Ustaz, tapi dia sudah berwudu, apakah membatalkan wudu gitu? Ya, ini masalah pembatal-pembatal wudu. Ya, pembatal-pembatal wudu juga akan kita bahas. Dan salah satu yang ditakutkan, dikhawatirkan membatalkan wudu adalah tidur. Jadi tidur itu bukan berarti langsung batal, bukan. Dikhawatirkan dia membatalkan wudu. Karena kalau orang tidur dia tidak merasa apa yang keluar dari tubuhnya. Maka itu dikhawatirkan. Jadi zatnya tidur itu bukan berarti dia pembatal wudu, tetapi dia adalah sesuatu yang mengkhawatirkan yang bisa membatalkan wudu. Nah, tidur yang bagaimana yang membatalkan wudu? Maka jawabannya, perhatikan. Tidur yang membatalkan wudu ya, bukan berarti kalau duduknya bersila kemudian tidak batal wudunya. Kalau duduknya kemudian mengangkat kedua lututnya, batal wudunya. Kalau bersandar, batal wudunya. Tidak, ukurannya bukan itu. Ya, ukurannya adalah apakah tidur kita hilang akalnya atau tidak. Jadi kalau pas dibicarai, Ustaz. Kada sadar lagi si Ustaz ini, apalagi sampai mengaruh. Nah, itu berarti sudah hilang akalnya. Kalau sudah hilang akalnya berarti dia tidak merasa apa yang keluar dari pantatnya. Nah, itu baru membatalkan. Jadi ukurannya itu. Kenapa? Karena kadang-kadang, di zaman Rasulullah SAW, para sahabat Nabi menunggu sholat isyanya Rasulullah itu kan tengah malam, hampir tengah malam. Sedangkan mereka dari pagi sampai siang, sampai sore itu mereka bekerja. Menunggu sholat isya tengah malam kecapean. Sampai-sampai mereka ketidur, sampai terdengar suara dengkuran mereka. Tetapi kemudian datang Rasulullah diikomahkan sholat, mereka langsung sholat tanpa berwudu. Ini menunjukkan bahwasanya tidur mereka itu bukan tidur yang benar-benar kalau seandainya dibicarai masih. Nah itu masih ada. Tapi kalau tidurnya hilang akalnya sama sekali, maka itu baru yang. Jadi ukurannya bukan apa namanya bersandar, ataupun bukan bersila, ataupun ukurannya menundukkan kepala, bukan. Ya, tetapi ukurannya hilang akalnya atau tidak. Wallahu a'lam. Ya, Ustaz. Ini mandi. Nah. Mandi biasa, Ustaz, tapi kita niatkan karena Allah itu aja. Mandi biasa? Iya. Kita niatkan mandi karena Allah itu gitu aja, Pak. Iya. Kak, lebih baik ketika kita mandi, ya, mandi itu kan agar menjadi ibadah. Mungkin beliau bertanya, mandi biasa agar bernilai ibadah bagaimana? Maka jawabannya adalah mandi biasa agar bernilai ibadah dengan niatan agar kita membersihkan tubuh sehingga kita bersih dari najis-najis, itu bernilai ibadah nantinya. Tetapi untuk mandi junub yang mengangkat hadas besar, maka harus dengan niat di dalam hati. Niatnya bagaimana? Ya, niatnya di dalam hati, bahwasanya mandi karena Allah untuk mengangkat hadas besar. Nah, itu baru terangkat hadas besarnya. Nah, ya, gitu. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahu bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Sebelum ditutup ada pengumuman dari Ketua Rukun Kematian Masjid Imam Syafi'i, mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. saya cukupkan dengan kafaratul majlis dari saya. Subhanakallah bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sedikit menunggu Bapak Ibu untuk bersabar. Ada yang beberapa yang kita sampaikan. Yang pertama, alhamdulillah kita sudah punya alkah di Pematang kilometer 5. Yang perlu kami informasikan kepada Bapak dan Ibu, lahan yang tersedia itu ada 440 kapling. Alhamdulillah sampai hari ini tanggal 20 Rajab sudah terjual oleh Ehwah sebanyak 267 kapling. Jadi masih ada yang tersisa sekitar 173 kapling. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang belum memasukkan formulirnya dan juga memasukkan identitas diri ke kami, dalam segera agar bisa mendaftarkannya. Dan ini sudah bulan yang kedua, berarti kalau hari ini memasukkan, berarti dua kali cicilannya, sesuai dengan komitmen yang kita sampaikan awal sebelumnya. Itu yang pertama. Yang kedua, insya Allah ta'ala, mobil dalam perjalanan, katanya Bapak Haji Hamsan, hafizullah, kurang lebih antara 10 sampai 15 hari. Nah tentunya ini juga perlu penggalangan dana lagi yang perlu kami mintakan kepada bapak-bapak. Dan alhamdulillah sampai hari ini uang untuk infak dari mobil itu sekitar ada 30.880.000, itu yang ada sama saya. Sebenarnya uang itu lebih karena ada dua pos pengeluaran yang kami bayarkan. Pertama, kita sudah membeli tempat pemandian. Ya, tempat pemandian. Kita sudah persekoti Rp1.500.000. Harganya itu Rp3.500.000. Insya Allah selesai satu minggu lagi. Karena saya sudah pesan satu minggu yang lalu. Ya, mudah-mudahan berbarengan kedatangan mobil, tempat pemandian juga sudah selesai. Yang kedua, itu juga biaya kita keluarkan untuk pembersihan lahan. Ya, mungkin bapak-bapak kemarin waktu mengantar jenazah Bapak Mus'ab, semoga Allah merahmati beliau, itu sudah kelihatan kan akar-akarnya yang kita cabuti. Nah itu, kalau kada dicabuti, makanya nanti kalau orang menabuk ke bawah itu banyak akar yang berat untuk kita tabuk. Itu sudah kita upahkan juga. Dan sebagian pekerjaan kita lagi satu, yaitu menguruk yang sebelah kiri, kurang lebih satu borongan yang agak miring, tanahnya agak rendah. Yang utama lagi, insya Allah kalau kita juga punya ada dana nantinya, yaitu membuat jembatan. Jembatan yang kita bikin antara di tengah-tengah lebar tanah kita. Tanah kita itu lebarnya 79 meter. Jadi antara itu berarti antara 38 meter kita bikin jembatan di sana. Nah saya ini hanya mendapat bocoran waktu rapat malam Jumat. Betul ya? Malam Jumat kemarin katanya ada dana dari riba. Saya ingat pendapat si Salsaimin diperbolehkan untuk kemaslahatan umat. Barangkali Ustaz nanti akan jelaskan, kalaupun bisa, bisa saja dialokasikan ke sana. Diperkirakan saya sudah waktu itu dengan Dinda Haji Adan ngomong-ngomong berapa di biayanya, saya ada ngomong sama tukang di sana, kurang lebih sekitar 16 jutaan untuk bikin jembatan itu. Barangkali itu yang ulun sampaikan atas perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada tambahan dari Ustaz? Ya, untuk mobil, mudah-mudahan secepatnya kita bisa melunasi dengan Bapak Ayahanda Haji Hamsan tersebut. Dan saya yakin semua dari kita ingin hartanya menyertai dia ke dalam kubur, dan tidak ada yang menyertainya kecuali yang disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nanti akan saya bahas khusus dalam sebuah pengajian khusus untuk persiapan setelah kematian. Kemudian mungkin bisa dialokasikan bendahara, ya, 16 juta tersebut langsung saja disetujui, saya setujui untuk dialokasikan sedana membuat jembatan untuk alkah kita, karena itu sangat diperlukan, karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya, ya, padahal kita sangat membutuhkan untuk itu. Nah, wallahu alam. Mudah-mudahan ini bermanfaat, kita cukupkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.